Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pada sesi yang kedua ini kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Masih pada pasal yang menjelaskan tentang jidalul musyrikin wa talabihim al-ayat. Perdebatan antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin dan bagaimanakah mereka menuntut tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh penulis rahimahullah bahwa mereka menantang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ditampakkan di hadapan mereka tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya mereka meminta gunung-gunung yang ada di kota Makkah berubah menjadi emas. Kemudian mereka ingin tanah Mekah itu menjadi subur, banyak tanaman, banyak sungai dan sumber air. Kalau Rasul tidak bisa melakukannya, mereka tidak mau beriman. Dan kalau beliau mengijabai dan memenuhi permintaan mereka, mereka menjanjikan untuk beriman. Maka beliau pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi keinginan mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu dari dua pilihan. Yang pertama, Allah akan memenuhi keinginan mereka. Mudah bagi Allah untuk memenuhinya. Semua gunung akan berubah menjadi emas. Tanah Arab akan menjadi tanah yang paling subur. Sungai akan mengalir di mana-mana, mata air akan mudah ditemukan. Tapi dengan satu syarat, kalau tetap tidak mau beriman, maka Allah akan menghancurkan mereka tanpa sisa. Atau pilihan yang kedua, Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tapi Allah menjanjikan kepada Rasul bahwa nanti di kemudian hari, orang-orang yang menantang Rasul ini akan diberi hidayah oleh Allah masuk ke dalam Islam. Tapi enggak sekarang, nanti. Maka Rasulullah SAW pun memilih pilihan yang kedua. Beliau enggak mau kemudian umatnya dihancurkan. Karena memang secara realnya, mereka menantang Rasul bukan untuk mencari kebenaran. Kalau mereka mencari kebenaran, tidak perlu susah payah meminta dengan permintaan lancang seperti itu. Cukup Rasul membacakan Al-Quran yang mana mereka sendiri mengakui tidak bisa menandinginya, itu sudah menjadi dalil yang paling jelas akan kebenaran beliau. Tapi nyatanya tidak. Hal itu tidak membuat mereka beriman ketika itu. Bahkan mereka meminta dengan permintaan ini tujuannya bukan untuk beriman kalau dipenuhi, tapi mereka menantang. Layaknya seseorang yang berambisi terhadap dunia, ketika dia memohon kepada Allah mendapatkan satu lembah emas, maka kalau dia sudah mendapatkannya, bukannya kemudian merasa cukup, dia akan meminta lembah yang kedua. Ya, tidak bakal puas. Ketika mereka minta Mekah dirubah menjadi negara atau kota yang paling kaya, gunung disulap jadi emas, kemudian tanah dirubah jadi sungai-sungai yang mengalir dalamnya air menjadi subur. Kalau dikabulkan, mereka akan minta wilayah yang lain. Dan itu pasti. Oleh karena itulah, Allah tidak langsung mengabulkan. Allah memberikan dua pilihan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan rahmat dan kasih sayang beliau terhadap umatnya. Beliau pun memilih yang kedua. Ya sudah, jangan. jangan dipenuhi ya Allah. Saya pasrah, biarkan mereka mencela saya, menghina saya. Yang penting saya berharap ada di antara mereka nantinya yang mau menerima Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam balasan untuk menanggapi permintaan mereka. Baik. Setelah terjadinya perdebatan itu dan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih untuk tidak memenuhi permintaan mereka, ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantikan permintaan mereka itu dengan menunjukkan di hadapan mereka sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan, yang itu masuk dalam daftar mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu terbelahnya rembulan. Dikatakan oleh penulis rahimahullah, syaqqul qamar, terbelahnya bulan. Ka'anna Quraisyan lamma ra'au anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yujibuhum illa maqtarahuhu minal ayatil khassah, dhannu anna talabal ayat ahsana wasilatan lita'jizihi wa iskatihi. Ketika orang-orang Quraisy melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menanggapi permintaan mereka, di mana mereka meminta beberapa permintaan yang tadi kita singgung, Rasul tidak menanggapi. Di sini mereka merasa menang dan mereka menganggap bahwasanya tantangan ini itu bisa membuat Rasul terbungkam dan lemah. Waliqna'i 'amatin nasi bi annahu mutaqawwilun wa laysa bi rasul. Dan mereka memandang cara seperti ini bisa mengambil kepercayaan manusia bahwa rasul itu pendusta, bukan utusan Allah. Fataqaddamu khutwatan ukhra, maka mereka pun melangkah pada tahapan yang berikutnya. Jadi memang tujuan mereka itu gimana caranya menjatuhkan Rasul, ya, agar orang itu tidak percaya sama beliau. Karena kalau orang sudah percaya, mau diotak-atik kayak gimana pun tetap percaya. Tujuan orang-orang musyrikin mengajukan tantangan seperti itu adalah untuk mencabut kepercayaan manusia terhadap beliau. Ternyata tahapan pertama berhasil. Ketika mereka minta beberapa permintaan secara khusus tentang Mekah, ya, untuk dirubah menjadi kota yang makmur, kota yang jaya dengan kekayaan alamnya, Rasul tidak bisa mendatangkannya. Senang mereka. Syuh, Muhammad. Terdiam dia. Tidak mau dan tidak mampu untuk menuruti keinginan kita. Nah, sekarang mereka lanjut ke tahap yang berikutnya. Masih sama, tapi dengan tahapan yang lebih umum. Kalau tadi mereka minta tanda yang mereka langsung lihat untuk kota Mekah, sekarang mereka minta apa mukjizat Rasul secara umum yang bisa mereka saksikan. Wa qarraru ayyatlubu minhu ayatan bighairi ta'yin. Mereka pun akhirnya sepakat untuk menantang Rasul untuk mendatangkan tanda kekuasaan Allah. Terserah mau apa. Liyatabayyana lin-nasi 'ajzu, agar manusia itu faham bahwasanya Rasul itu lemah. Fala yu'minu bi, sehingga manusia tidak akan beriman dengan beliau. Faja'u ilaihi, maka mereka pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kali yang kedua. Wa qalu lahu, kemudian mereka mengatakan kepada Rasul, hal min ayatin na'rifu biha annaka Rasulullah. Hei Muhammad, apakah ada satu mukjizat yang dengan itu kita percaya kalau kamu adalah utusan Allah? Coba datangkan. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu ayyuriyahum ayatan. Maka Rasulullah SAW memohon untuk yang kedua kalinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menampakkan di hadapan mereka tanda kekuasaannya. Kalau yang pertama tadi itu kan ada sedikit janji dari mereka, makanya Allah tidak langsung mengkabulkan. Karena mereka minta, kalau dipenuhi mereka bakal beriman. Cuk. Kalau yang kedua ini secara umum, mereka minta tanda dan dalil yang menunjukkan Rasul itu utusan Allah. Paham ya? Kalau yang pertama kan mereka mengorbankan diri mereka sendiri. Coba datangkan permintaan kita, kami akan beriman. Allah melihat mereka tidak jujur dalam permintaannya, maka Allah tidak ngabulkan. Bahkan Allah memberikan dua pilihan kepada Rasul. Pilih yang mana? Dan Allah maha mampu. Wala yakhafu uqbaha. Dan Allah tidak akan takut dengan hasilnya. Mau pilih yang pertama dikabulkan, kalau tidak beriman dihancurkan, Allah mampu. Atau pilih yang kedua, mereka mau beriman di kemudian hari, Allah juga mampu untuk itu. Adapun yang kedua ini, permintaan mereka adalah minta bukti apakah benar Rasul itu utusan Allah. Di sini Rasul minta lagi sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tunjukkan kepada mereka bukti yang nyata yang menunjukkan bahwasanya aku adalah utusan-Mu." Fa'arahumul qamar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk melihat rembulan. Qadin syaqqa firqatain, ternyata rembulan itu telah terbelah menjadi dua. Ya. Firqatan fauqal jabal ay jabalu Abi Qabis wa firqatan dunahu. Satu potong berada di atas gunung Abu Qabis dan potongan yang berikutnya di bawahnya. Jadi seakan-akan gunung di tengah-tengah dua belahan rembulan. Pemandangan yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Ya. Malam hari, gak ono lampu, gak ada petromak, ya, ngelihat gunung yang begitu gedenya, gelap, tiba-tiba ada awan saja yang ada di atasnya atau di bawahnya menyelimuti gunung, gunungnya sambil ngintip dari balik awan, itu pemandangannya bagus tapi bikin merinding, ya lah, kalau malam, ya toh, lihat gitu, pemandangannya bagus tapi mistis, ya, hororin. Apalagi bukan awan, bulan. Syuf, bulan dibelah dua sama Allah, yang satu ditaruh di atas gunung, yang satunya di bawahnya. Bukan berarti bulannya nempel di bumi, bukan. Ya, ini pemandangannya dibuat seperti itu. Seakan-akan gunung itu ada di tengah dua rembulan. Hatta ra'au Hira'a bainahuma, sehingga mereka bisa melihat gua Hira antara dua rembulan tadi. Kelihatan guanya kayak lubang yang diterangi oleh lentera yang sangat terang. Kelihatan, itu gua Hira-nya kelihatan. Faqala Rasulullah SAW, ishadu. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, saksikan, lihatan itu. Ya, mereka pun melihat. Fara'at Quraisyun hadhil ayat jiharan biwuduhin wali waktin tawil. Orang-orang Quraisy pun memandang pemandangan itu dengan mata kepala mereka dengan sadar 100% fokus dan durasinya lama. Enggak sebentar kayak sulap-sulap gitu dalam hitungan detik, langsung balik lagi. Anda langsung ditampakkan dalam waktu yang lama. Menunjukkan bukan sulap, bukan sihir. Fasaqata fi aydihim wa buhitu. Mereka pun langsung terbungkam. Tertegun, bengong, dan melungu. Jawa langsung melungu. Eh? Bulan jadi dua. Langsung kaget. Walakinnahum lam yu'min. Tapi sudah. Kalau sudah mata hati tertutup, ya, sama hasilnya, mereka tetap menentang. Balqalu, bahkan mereka dengan berani mengatakan, hadza sihru ibnu abi kafsyah, ini sihirnya bin abi kafsyah. Bin abi kafsyah itu rasul dijuluki itu karena Abu Kafsyah itu salah satu dari leluhurnya rasul, murtad. keluar dari agamanya Abdul Muthalib, masuk agama Nasrani, dianggap murtad sama mereka, menyimpang. Nah, Rasul juga keluar dari agamanya Abdul Muthalib bawa Islam, makanya mereka menyamakan Rasul seperti leluhurnya ini, Ibnu Abi Kabsyah. Laqad sahharana Muhammad, sungguh Muhammad telah menyihir mata-mata kita. Iki bukan sulap, bukan sihir, iki tenanan. Ini pemandangan betulan, fakta 100% nyata. Kalau kalian bisa meraih rembulan, kamu akan melihat bagaimanakah rembulan itu terbelah menjadi dua. Faqala rajulun, maka salah seorang dari mereka ada yang menimpali. Dia mengatakan, "In kana qad saharakum fa innahu la yastati'u ayasharan nasa kullahum." Sik, jangan langsung dihukumi sihir. Kita lihat, kalau memang Muhammad telah mensihir kita, yang namanya sihir itu sifatnya tidak bisa mencakup semua orang. Sihir itu hanya bisa mempengaruhi pandangan orang yang terlihat. Tidak mungkin dia bisa menyihir orang-orang lain. Kita tunggu. Fantaziru ma ya'tikum bihi safar. Kita tunggu orang-orang kita yang ada di tengah jalan, apakah dia juga melihat pemandangan yang sama. Faja'as safar, para rombongan pun datang. Fasa'aluhum, kemudian mereka pun bertanya kepada mereka, kamu tadi di jalan ngelihat gak bulannya terbelah? Apa jawabannya? Qalu na'am qad ra'ainahu. Rombongan itu pun mengatakan, iya, saya juga ngelihat bulan terbelah dua. Kaget kita, koyok kiamat. Ya, tiba-tiba di jalan lagi enak-enak nelusuri jalan, malam gelap gulita, hanya ada bulan sebagai pelita untuk menerangi jalan mereka pulang dari kerja. Lah kok tiba-tiba melulu-lulu, bulannya kok terbelah dua? Ada apa ini? Mereka juga kaget. Langsung pulang ke Mekah, ketemu sama teman-temannya di Mekah, ditanya, kamu di jalan lihat pemandangan enggak? Iya, aku lihat pemandangan. Apa itu? Bulannya jadi dua, terbelah jadi dua. Ya, sama mereka pun tertegun juga. Wah, tenanan ini berarti. Bukan sulap, bukan sihir ini. Tidak mungkin. Dan memang Allah menampakkan itu untuk semua orang yang melihat bulan di waktu itu akan menyaksikan rembulan terbelah menjadi dua. Walakinna Quraisyan ma'adhalik asarru ala kufrihim wattaba'u ahwa'ahum. Tetapi orang Quraisy sama, tetap mengikuti hawa nafsu mereka dan tidak mau beriman. Wis pokoke iki gak genah pokoke, ya, jangan percaya. Ya, Muhammad ini berarti tukang sihir handal, ya, gak main-main dia ini. Sihirnya luas, radiusnya itu wah, universal, bisa kemana-mana. Bukan cuma kita tok, kalau Muhammad sudah bikin sensasi, membuat kita terperangah, wah, sak dunia ngerti kabeh, iki tukang sihir nomor wahid iki. Tetap gak mau beriman. Gak mau kemudian, wah, langsung tersungkur seperti tukang sihirnya Fir'aun ketika melihat Nabi Musa membawa tongkat kayu dilempar, langsung berubah menjadi ular yang nyata, gede ukurannya, memakan tali-tali sihirnya tukang sihir ini. Mereka langsung sujud tobat istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Iki sik mending. Lah ini wis ngelihat bukan tongkat berubah jadi ular lagi, bulan segitu gedenya terbelah jadi dua, tetap tak mau beriman. Wah, gak bener ini sihir. Jangan bilang sihir dulu. Tunggu teman-teman kita yang datang dari safar. Kalau dia ngelihat juga, wah, tenanan nih. Tenanan apa nih? Sihir. Ya. Cuma ketika datang betulan ditanya, kamu ngelihat? Iya, ngelihat. Apa yang kamu lihat? Bulan terbelah jadi dua. Wah. Terus piye? Ya, tenanan berarti. Tenan sihir ini. Wah, ini sihirnya wis betul-betul tingkat tinggi ini. Gak ada tukang sihir kita yang mampu menyamai sihirnya Muhammad. Gak mau beriman. Menunjukkan hidayah kalau sudah dihalangi oleh Allah dari hati seorang hamba. Melihat dengan kedua mata pun tidak akal beriman. Wa ka'annan syiqaqal qamar kana katamhidi lima huwa akbar wa ahammu hadatsan min dzalik. Kata penulis, terbelahnya rembulan itu seakan-akan hanya sebagai pembukaan, mukaddimah untuk sebuah peristiwa yang jauh lebih menakjubkan lagi, wa huwal Isra wal Mi'raj, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Fa inna ru'yatal qamar hakadha mushaqqan bi'inil yaqin tazhalu 'ala dhihni biqabuli imkanil Isra'i wal Mi'raj wallahu a'lam. Orang kalau beriman dengan terbelahnya rembulan, maka dengan mudah dia akan menerima kebenaran kisah Isra dan Mi'raj. Amin. Tayyib. Setelah itu baru beliau menceritakan tentang kisah Isra dan Mi'raj. Isanya sih lama lah. Sih lama. 15 menit. Lanjut apa sudah? Lanjut. Tayyib. Al-Isra wal Mi'raj. Tragedi Isra dan Mi'raj. Al-muradu bil Isra tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan min Makkah al-Mukarramah ila Baitil Maqdis. Yang dimaksud dengan Isra adalah perjalanan Nabi di waktu malam dari Mekah menuju ke Palestina Baitul Maqdis. Wal muradu bil Mi'raj su'uduhu sallallahu alaihi wasallam ilal alamil alawi. Adapun Mi'raj itu adalah perjalanan Rasul dari mulai Baitul Maqdis menuju ke langit yang ketujuh. Wa kana dhalika bi jazazati syarif wa ruhihil athhar. Peristiwa ini terjadi dengan jasad dan ruhnya beliau. Jadi bukan mimpi atau halusinasi atau pikiran ngelamun ngelindur. Kalau kita ngelindur kan bisa apa, ngikir kan kemana-mana ya, imajinasi. Saya pingin ya ngopi di matahari gitu mungkin bisa ya. Ya kalau cuma mikir mungkin enak ya. Hal-hal yang mustahil kalau kita pikir dengan akal kita jadi sesuatu yang tergambar nyata, seakan-akan nyata. Seandainya saya berenang ya ke Samudra Hindia, tidak pakai pelampung mungkin enak ya. Ketemu sama hiu sama paus di situ, nyapa-nyapa di laut, jalan-jalan ke sana nyelam snorkeling atau apa, enak kayaknya. Kalau dipikirkan kayak mudah gitu ya. Ini perjalanan bukan sembarang perjalanan. Traveling paling jauh dalam sejarah umat manusia dan tercepat. Ya. Satu malam dari Mekah menuju Palestina, dari Palestina lanjut ke langit yang ketujuh, dari langit ketujuh langsung Mekah Al-Mukarramah tanpa transit. Ya. Ini menunjukkan perjalanan yang luar biasa. Ya. Ini ingat dengan jasad dan ruhnya Rasul. Sadar Rasul dibawa, diboyong sama Allah ke langit ketujuh. Wal Isra'u madzkurun fil Qur'an fi qawlihi ta'ala. Peristiwa Isra disebutkan dalam Al-Quran pada firman Allah dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci zat yang telah mengajak hambanya pergi di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami beri barokah sekelilingnya, agar kami tampakkan kepada beliau tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Amal Mi'raj faqila huwa madzkurun fi suratin Najm min ayatiha as-sabi'ah ila ats-tsamanah. Adapun peristiwa Mi'raj, ada yang mengatakan disebutkan dalam surat An-Najm ayat ke-7 sampai ayat 18. Waqila al-madzkuru fi hadhil ayat ghairul Mi'raj, ada yang mengatakan pada surat An-Najm itu tidak menceritakan tentang Mi'raj, tapi peristiwa yang lain. Banyak khilaf. Waktu lifa fi waqtil Isra'i wal Mi'raj. Para ulama ahli sejarah berbeda pendapat kapan Isra' dan Mi'raj terjadi. Faqila hiya as-sanatul lati bu'idha biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mengatakan Isra' Mi'raj itu terjadi pada tahun yang dimana Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada tahun yang sama. Waqila sanata khamsin minan nubuwah. Ada mengatakan tahun kelima kenabian. Wakilah fi sabi' wa ashrin rajab sanata ashrin minan nubuwah, ada mengatakan pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Kalau pakai pendapat yang ketiga, berarti akhir, mendekati akhir beliau dakwah di Mekah. 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, 3 tahun. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya Isra dan Mi'raj itu untuk memberikan apa namanya kekuatan batin kepada Rasul. Karena Rasul ketika itu betul-betul sangat sedih. Masih tersisa kesedihannya sangat mendalam dalam hati beliau atas meninggalnya 2 orang yang senantiasa membela beliau. Yang pertama Abu Talib dan yang kedua Khadijah bintu Khuwailid, dan meninggalnya jaraknya gak lama. Cuma hitungan bulan saling menyusul. Yang ini meninggal disusul yang kedua. Sedih banget. Apalagi setelah meninggalnya 2 orang ini, orang-orang Quraisy semakin lancang. Bahkan sampai berani naruh kotoran ditaruh di kepala Rasul padahal Rasul sedang sujud. Berani mereka. Dulu di zamannya Abu Talib tidak berani. Ada Abu Talib. Berani macam-macam Abu Talib yang turun tangan. Abu Talib satu sisi masih ikut agama dengan mereka. Tapi satu sisi yang lain, Abu Talib pemukanya mereka dan tokohnya mereka. Tidak berani mereka melangkahi. Ketika keduanya meninggal, Rasul betul-betul sangat sedih. Sampai beliau ke Taif, sudah kita ceritakan sebelumnya. Dilempari batu sampai berdarah semuanya. Tidak dapat bantuan beliau. Wakilah fisa bi ashar Ramadhan sanatat nata ya ashar minan nubuwah, ada yang mengatakan peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadhan tahun 12 kenabian. Mendekati, lebih dekat lagi, lebih mepet lagi. Wakilah fil Muharram, wakilah fisa bi ashar Rabiul Awal sanata dalam ashar minan nubuwah, ada yang mengatakan pada bulan Muharram, ada yang mengatakan tanggal 17 Rabiul Awal tahun 13 kenabian. Mepet banget. Beberapa waktu sebelum hijrah, beliau diajak sama Allah untuk bertemu dengan Allah di langit yang 7. Ala kulli hal, dari khilaf-khilaf ini, intinya mereka sepakat pada satu hal. Apa itu? Isra dan Mi'raj terjadi sebelum hijrah. Adapun pastinya kapan? Khilaf. Adapun mereka sepakat, yang penting sebelum hijrah. Maka barang siapa yang mengatakan Rasul Isra dan Mi'raj setelah hijrah, faqad kadzab, maka dia salah dalam perhitungan. Paham ya? Baik. Amma tafsilul qissah fa mulakhasul riwayat as-sahihah, adapun rincian ceritanya sebagai berikut. Beliau merangkum dari beberapa riwayat yang sahih dijadikan satu diurut sama beliau. Anna Jibril alaihi salam ja'a bil buraq. Suatu malam malaikat Jibril datang kepada Rasul dengan membawa buraq. Wa huwa dabatun fawqal himar dunal bagli. Buraq ini apa namanya? Hewan yang besarnya lebih gede dari keledai dan dia di bawah bighal. Bighal itu peranaan keledai dengan kuda. Kalau keledai lebih besar lagi, ya. Kalau bighal agak kecilan, ya ini pertengahan. Yad'u hafirahu 'inda muntaha tarafihi. Buraq ini ketika itu sedang ditambatkan dan dia sedang meletakkan kakinya, ya. Yakni sudah siap untuk ditunggangi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Masjidil Haram. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam Masjidil Haram. Ketika Rasul hendak naik ke atas buraq, buraqnya itu ngelawan, yakni berontak, tidak mau dinaiki. Karena mungkin asing, biasa yang naiki malaikat Jibril, ini yang naik manusia, mungkin dia agak asing, ya. Kemudian dia agak berontak. Ditenangkan sama malaikat Jibril, akhirnya dia pun tenang. Faraqibahu, Rasul pun naik di atas buraq. Langsung secepat kilat sampai di Palestina. Sebelum sampai ke sana, malam itu atau sorenya, sore atau siangnya, Palestina ketika itu di bawah pemerintahan Romawi, dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Baitul Maqdis di bawah kekuasaan Romawi. Ketakmirannya itu para uskup, para pendeta-pendeta Romawi. Ketika itu, pada hari itu, orang-orang yang ada di Baitul Maqdis ketika mereka keluar setelah melakukan ibadah di dalamnya, ketika mereka menutup pintu, semua pintu tertutup kecuali satu pintu. Ndak iso ditutup yo enggak gerak juga, sampai didatangkan ahli kayu yang apa namanya spesialis kepintuan, ya, disuruh untuk ngecek pintu yang satu ini. Dia heran. Ini pintu enggak rusak, normal, engselnya sik bagus, kayunya yo senti, enggak ada mana apa enggak ada yang bengkok atau apa, semuanya bagus. Tapi enggak mau gerak, dibuka mau ditarik kayak gimana? Tetap kayak pohon sudah. Akhirnya salah satu pendeta pun mengatakan, sepertinya nanti malam kita kedatangan tamu. Kayaknya dia mau datang ke sini tapi enggak tahu siapa. Kok pintunya enggak mau nutup? Berarti sengaja dibuka untuk seorang tamu yang agung. Kita lihat nanti malam. Ternyata ketiduran uskupnya, enggak ada yang melihat Rasul datang ke situ. Pagi harinya mereka baru lihat salah satu dari pintu itu ada yang jebol, bolong, bekas tambatan hewan. Mereka baru sadar semalam betul-betul ada tamu. Ya, tapi malam ketika Rasul datang situ, gak ada yang menyaksikan. Malam itu Rasul dengan cepat bi'idznillahi azza wa jalla naik buruk, langsung sampai ke Palestina, Baitul Maqdis, sampai di sana. Hatta ata Baitul Maqdis wa ma'ahu Jibril. Beliau pun mendatangi Baitul Maqdis ditemani oleh malaikat Jibril. Farabatahu bil halqah allati yarbitu bihal anbiya. Malaikat Jibril menambatkan buruk di sebuah lingkaran yang biasa dipakai oleh para nabi untuk menambatkan hewan. Nah, ini biasa. Berarti memang pintu itu memang biasa dipakai sama para nabi yang lain. Tambatkan di situ. Tsumma dakhala al-masjid, kemudian beliau pun masuk ke dalam masjid. Fa shalla fihi rak'atain, beliau salat 2 rakaat. Amma fihi mal anbiya, beliau menjadi imam untuk seluruh para nabi, dan para nabi ketika salat ruhnya saja. Tsumma atahu Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Setelah selesai salat, istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan, malaikat Jibril membawakan suguhan. Ada segelas air berisikan khamr dan segelas air yang berikutnya berisikan susu. Suruh milih. Fakhtar al-laban, Rasul memilih susu. Kemudian diminum sampai habis. Faqala Jibril, malaikat Jibril pun mengomentari, asabtal fitrah, kamu masya Allah masih di atas fitrah. Hudita wa hadaita ummatak, kamu mendapatkan petunjuk dan kamu memberi petunjuk umatmu. Amma innaka law akhadtal khamra ghawaita ummatak, seandainya kamu memilih khamr, kamu akan menjadi penyesat umatmu nanti. Ternyata beliau memilih susu, berarti memang beliau betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Thumma urja bihi min baitil maqdis ila sama'id dunya. Setelah itu beliau pun melanjutkan perjalanan dari Baitul Maqdis menuju ke langit dunia. Banyak hikayat dongeng-dongeng Bani Israel di Baitul Maqdis sana, menurut berita yang sempat viral, wallahu a'lam kebenarannya, dan itu disebutkan dalam buku-buku sejarah, tapi termasuk dongeng Bani Israel, ketika beliau hendak naik ke langit itu nginjak sebuah batu. Ketika naik, batunya pengen ikut. Ditahan sama malaikat Jibril. Tak boleh ikut. Akhirnya dia ngambang. Yo enggak nempel di tanah. Yo enggak terbang. Ngambang. Sampai hari ini. Wallahu alam kebenarannya seperti apa. Sebutkan juga sama para ulama dalam kitab-kitab sejarah. Tapi enggak tahu. Itu benar apa enggak. Ala kulihat. Beliau lanjut ke langit dunia. Kesadaran. Sudah ini ya. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya ketika beliau ada di langit dunia, ketemu sama siapa? Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna naktafi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fikum.